Qiyas syabah. Di antara macam qiyas ada yang dinamakan qiyas syabah, yaitu sebuah cabang berada di antara dua pokok yang berbeda hukumnya, tetapi padanya ada keserupaan dengan masing-masing di antara dua asal tersebut. Kemudian cabang tersebut diikutkan kepada pokok yang lebih banyak memiliki keserupaan dengannya. Contohnya adalah budak. Apakah budak itu dapat memiliki karena dikiaskan kepada orang yang merdeka, atau tidak dapat memiliki karena dikiaskan kepada hewan? Jika kita lihat dua pokok ini, orang yang merdeka dan hewan, kita dapati bahwa budak berada di antara dua posisi ini. Jika dilihat sebagai manusia yang berakal, diberi pahala, disiksa, dinikahi, dan dicerai, maka serupa dengan orang merdeka. Namun jika dilihat dari sisi bahwa ia dapat dijual, digadaikan, diwakafkan, dihadiahkan, diwariskan, dititipkan, dijamin dengan harga, dan diatur, maka serupa dengan hewan. Kita dapati dari sisi pengaturan harta, dia lebih serupa dengan hewan, sehingga diikutkan kepadanya. Macam kias ini lemah karena antar cabang pokoknya tidak dapat ilah yang berhubungan, kecuali dari sisi bahwa cabang tersebut mempunyai kemiripan dalam kebanyakan hukumnya, meskipun bertentangan dengan pokok yang lain.